وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة. اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة، والسفلى السائلة. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم وأحمد بن عبده جميعا أن يحيى القطان قال ابن بشار حدثنا عمرو ابن عثمان قال سمعت موسى ابن طلحة يحدث أن حكيم بن حزام حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنى، واليد العليا واليد العليا خير من يد السفلى، وابدأ بمن تعول. باب penjelasan bahwasanya tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah, atau tangan yang di bawah. Tangan yang di atas hiyal mumfiqah, itulah yang menafkahkan, itulah yang memberi. Dan yang di bawah dialah yang mengambil. Hadis yang pertama yaitu hadis nomor 2382 dengan sanadnya kepada Abdullah bin Umar. Posisinya dia mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Wa huwa 'alal mimbar. Beliau sedang di atas mimbar. Wa huwa yadhkur shadaqata wa ta'affuf 'anil mas'alah. Beliau menyebutkan tentang sedekah dan wata'affuf, yaitu membersihkan diri atau menjaga diri, anil mas'alah, dari meminta-minta. Beliau mengatakan tangan yang di atas al-yadul yumna al-yadul yu'liya khairun min yadil sufla, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Waliyadul uliya al-munfiqah wal sufla as-sa'ilah, tangan yang di atas adalah yang memberi dan tangan yang di bawah adalah yang meminta. Hadis yang kedua dengan sanadnya kepada Hakim bin Hizam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda afdalus sadaqati au khairus sadaqati. Afdalus sadaqah yakni sedekah yang paling baik, atau khairus sadaqah sebaik-baik sedekah, an zahari ghinan, yang dikeluarkan dari orang yang setelah memberi berkecukupan. Al-yadul ulya khairum min al-yadis sufla, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Wabda bima ta'ul, dan mulailah dari orang yang engkau tanggungi. Hadis yang pertama Imam Nawawi dia mengatakan qauluhu fis sadaqah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sedekah, yadul ulya khair min yadil sufla wal yadul ulya munfiqa wal yadul sufla as-sa'ilah, hakadha waqa fi sahih al-Bukhari, dan begitulah yang terdapat di dalam sahih Bukhari ya wa Muslim, yaitu dan Muslim, al-ulya al-munfiqah min al-infaq, yaitu yang tangan di atas adalah memberikan dari kata-kata infaq. Wa kadza dzakara Abu Dawud an aktsar ruwah, begitu juga disebutkan oleh Abu Dawud dari kebanyakan perawi. Qala wa rawahu Abdul Waris an Ayyub an Nafi an Ibn Umar al-yadul al-ulya al-muta'affifah bil 'ain, yakni min al-iffah. Ada lagi dari riwayat yang diriwayatkan oleh Abdul Waris dari Ayub, dari Nafi', dari Ibn Umar, bahwa al-ulya, tangan yang di atas, al-muta'affifah, dengan huruf ain, yaitu dari kata-kata al-iffah, yang tangan di atas itu lebih terhormat, lebih terjaga, yakni lebih bersih. Ya. Warajjah al-Khattabi hadhihi ar-risalah, hadhihi riwayah. Khattabi memperkuat riwayat ini. Qala li'anna as-siyaq fi dhikri mas'alah wa ta'affufi 'anha. Karena redaksinya di dalam menyebutkan meminta-minta dan menjaga diri dari meminta-minta. Was-sahih ar-riwayatul ula. Dari dua riwayat ini, yang benar itu adalah riwayat yang pertama, yaitu al-yadul ulya al-munfiqah, yaitu tangan di atas adalah yang memberi. Wa yuhtamal sihhatu riwayatain, dan boleh jadi kedua riwayat itu adalah sahih. Fal munfiqah a'la min as-sa'il wal muta'affifah a'la min as-sa'il. Tangan yang memberi lebih tinggi daripada yang meminta, dan yang al-muta'affifah, yaitu tangan yang terhormat, tangan yang menjaga diri, a'la min as-sa'ilah, lebih tinggi dari tangan yang meminta. Wa fi hadzal hadis, di dalam hadis ini, al-hathu 'ala al-infaqi fi wujuhi at-ta'at. Dalam hadis ini kandungannya atau faedah yang diambil, yaitu dorongan untuk berinfak di sisi-sisi kebaikan. Yani apapun celah-celah ketaatan, dianjurkan bagi kita untuk berinfak. Wa fihi dalilun li madhhab al-jumhur anna al-yad al-'ulya hiya al-munfiqah. Dalam hadis ini terdapat bukti atau dalil bagi mazhab mayoritas ulama bahwa tangan yang di atas itulah tangan yang memberi. Qala al-Khattabi, Khattabi dia mengatakan al-muta'affifah kama sabaq. Khattabi mengatakan tangan yang di atas adalah tangan yang terhormat, yang menjaga diri, ya, sebagaimana yang telah berlalu. Wa qala ghairuhu, yang lainnya mengatakan al-ulya akhirah was-sufla al-mani'ah. Ada yang mengatakan bahwa yang di atas adalah yang mengambil, yang di bawah adalah yang enggan atau yang tidak mau. Hakahu al-qadhi wallahu alam wal muradu bil ulwi ulwul fadli wal majdi wa nili thawab. Maksud dari ulwi yaitu tinggi adalah tingginya keutamaan, wal majdi dan terhormat, wa nili thawab dan mendapatkan pahala. Yani tangan yang di atas adalah tangan yang memberi, tangan yang di atas adalah tangan yang terhormat, yang menjaga dirinya dari meminta-minta, tangan yang di atas adalah tangan yang memiliki keutamaan dan kehormatan, tangan yang di atas adalah tangan yang mendapatkan pahala. Ya. Hadis yang kedua yang kita baca tadi, afdalus sadaqati, sebaik-baik sedekah, au khair sadaqah, ya, afdalus sadaqah, sadaqah yang paling afdal, atau khair sadaqah, sebaik-baik sedekah, an zahari ghinan. Maknanya adalah afdalus sadaqah ma baqiya sahibuha ba'daha mustaghnian bima baqiya ma'ah. Maksudnya adalah, ya, sebaik-baik sedekah adalah yang diberikan dari orang yang berkecukupan. Yang maksudnya sedekah yang baik itu adalah sedekah yang diberikan di mana yang memberikan sedekah itu setelah dia bersedekah dia masih mustaghnian, dalam kondisi tidak membutuhkan dari yang lain. Dia merasa cukup dengan apa yang masih tersisa pada dirinya. Jadi orang yang memberi, janinyo setelahnya memberi, tapi nyo masih ya takana-takana denyo apa yang nyo agih. Tapi orang yang sebab sedekah adalah orang yang memberi dan dia merasa cukup dengan sisa yang masih ada pada dia. Wa taqdiruhu afdalus sadaqah, takdir tentang sedekah yang baik ini, ma abqat ba'daha aghinan ya'tamiduhu sahibuha, yakni sedekah yang menyisakan setelah sedekah itu rasa kecukupan yang menjadi andalan bagi yang bersedekah. Yakni maksudnya setelah dia bersedekah dia masih memiliki apa yang dia sisakan. Wa istadhhiru bihi 'ala masalihihi wa hawaijihi, di mana setelah dia bersedekah dengan sisanya dia bisa memenuhi kemaslahatannya dan kebutuhannya. Wa innama kanat hadhihi afdalus sadaqah bin nisbati ila man tasaddaqa bi jami'i malihi, sedekah ini menjadi lebih afdal jika dibandingkan kepada orang yang bersedekah dengan seluruh hartanya. Mungkin ada orang yang bersedekah motivasi semangat ya, sedang-sedang bersemangat lalu dia berikan sedekah seluruh hartanya. Dibandingkan dengan orang yang bersedekah semampu dia menyisakan sisa yang mencukupi kebutuhannya setelah itu, maka sedekah orang yang memberi dengan menyisakan sebagian dari hartanya dia merasa masih merasa cukup dengan yang tersisa, itu lebih baik dibandingkan daripada orang yang bersedekah dengan seluruh hartanya. Kenapa? Li'anna man tasaddaqa bil jami'i yandamu ghaliban, karena pada umumnya orang yang bersedekah dengan seluruh hartanya muncul penyesalan. Nebade muagih seluruhnya. Ya. Jadi ada muncul penyesalannya di sini. Au qad yandam idhahtaj, atau terkadang dia menyesal apabila dia butuh. Jadi tekanan-tekanan ajunya, ya nak. Wa yawaddu annahu lam yatasaddaq, setelah dia memberi itu ada muncul penyesalan, malahan muncul angan-angan ba'a kalau seandainya dia tidak bersedekah. Lah wagian ni aku ba'a lah kalau seandainya tadi tidak wagian. Takana-kana kemudian ya disabuk-sabik balik. Bi khilafi man baqiya ba'daha mustaghnian, berbeda dengan orang yang sudah bersedekah dia masih merasa cukup. Ya. Fa innahu la yandamu 'alaiha, sesungguhnya dia tidak menyesal terhadap sedekah yang telah dia berikan. Bal yasurru bidha biha, malahan dia gembira dengan sedekah. Jadi mungkin bagi kita mungkin apa? Yang ikhlas menurut bahasa Indonesia. Ya, dengan bersedekah dengan hati yang senang dia berikan, kemudian tidak mempengaruhi yang tersisa. Wa qad ikhtalafa al-ulama fi as-sadaqati bi jami'i malihi, terjadi perbedaan pendapat ulama di dalam bersedekah dengan seluruh harta yang dia miliki. Fa madhhabuna annahu mustahabbun liman la dayna alaihi wala lahu iyalun la yasbirun. Mazhab kita, yaitu mazhab Syafi'i, bahwasanya dianjurkan bersedekah dengan seluruh harta. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak punya hutang dan tidak memiliki tanggungan yang tidak bersabar. Ya, kalau seandainya anak-anaknya bersabar, istrinya pun cukup bersabar, ya, tidak ada punya hutang, boleh dia bersedekah seluruhnya. Ya, malah dianjurkan. Tapi kalau bersedekah seluruhnya, istri suka merepet, ya, anak suka berang-berang, ya, setiap yang diminta kalau tidak penuhi langsung merabu, wah ini nggak boleh, ya, ini nggak boleh. Bisharti an yakuna mimman yasbiru 'alal idaqah wal faqr. Dengan syarat bahwa orang yang bersedekah ini dari orang-orang yang bersabar terhadap kesusahan dan kefakiran. Ya, setelah dia beri, memang enggak adolai. Peralunya bekerajo, bekerajo bersabarnya. Kalau lah seperti itu bagus. Ya, dan sedekah yang telah dia berikan itu adalah untuk dirinya sendiri. Wa qila yuraddu jami'uha, ada mengatakan ditolak semuanya. Wa huwa marwiyun an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Wa qila, ada yang mengatakan yunfadhu fi thuluth wa huwa madhhab ahli Syam. Ada yang mengatakan hanya diberlakukan sepertiga. Kalau seandainya dia bersuara, oh, ini semua harta saya sedekahkan. Oh ya, sini, diambil separuhnya, sepertiga, yang dua pertiganya dikembalikan. Wa qila in zada 'ala nisf ruddat ziyadah. Ada lagi yang mengatakan separuh. Kalau seandainya berlebih dari separuh, yang kelebihannya dikembalikan. Wa huwa mahkiyun an makhul. Pendapat yang separuh ini adalah diriwayatkan dari makhul. Qala Abu Ja'far wa At-Tabari wa ma'a jawazihi fal mustahabbu alla yaf'aluhu wa an yaqtasira 'ala thuluth. Abu Ja'far wa At-Tabari, dia mengatakan walaupun itu boleh semuanya, maka yang lebih baik itu jangan dia lakukan, dan cukuplah kalau dia mau mencukupkan sepertiga dari hartanya. Nah, maka sepertiga dia berikan, masih ada dia memiliki dua pertiga dari sisa yang dari sisa harta yang dia sedekahkan, sehingga dia bisa memenuhi seluruh kebutuhannya dari yang tersisa. Kemudian wabda biman ta'ul, awalilah atau mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu. Ya, fihi taqdimu nafaqati nafsihi wa 'iyalihi. Dalam hal ini terdapat mendahulukan nafkah dirinya dan keluarganya. Ya. Nah, di sini berarti kita penuhi kebutuhan kita. Kita penuhi kebutuhan iyal kita, yakni keluarga kita, anak dan istri kita. Nah, di sini adalah boleh kita royal anak istri kita. Subhanallah, ketika kita memberikan kebutuhan anak istri kita, dia tidak minta-minta kepada yang lain. Ya, istri pun merasa puas, dia tidak akan ngomong kepada yang lain. Tapi kalau seandainya ada suami royal kepada relasi-relasinya, rekan-rekannya, tapi pilih baituangnya dengan anak istrinya, Ya, ini tidak boleh. Berarti dia lebih mendahulukan yang sunat daripada yang wajib. Li'annaha munhasiratun fihi bi khilafi nafaqati ghairihim. Karena nafkah ini ya tertuju, ya, terbatas dengan mereka. Berbeda dengan yang lain. Yang lain kemana saja boleh. Ya. Wa fi iltida' bil ahammi fal aham fil umur syar'iyyah. Di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa kita memulai yang terpenting dari sekian yang terpenting, yang paling terpenting di dalam perkara-perkara syar'iyyah. Ya. Maka ketika kita memberikan nafkah, maka yang terpenting lebih dahulukan, yang wajib lebih didahulukan daripada yang sunat. Begitu juga dengan amalan-amalan lain. Ada orang, ya, amalan sunat terkadang lebih menjadi perhatian ketimbang dari amalan wajib. Ini keliru. Yang benarnya adalah mendahulukan yang wajib daripada yang sunat. Hadis yang ketiga, 2384. Wa haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah wa Amr an-Naqid qala haddatsana Sufyan an Zuhri an Urwa bin Zubair wa Sa'id an Hakim bin Hizam qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'atani thumma sa'altuhu fa'atani thumma sa'altuhu fa'atani thumma qala إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى. Dengan sanadnya kepada Hakim bin Hizam, dia mengatakan, aku meminta kepada Nabi, lantas beliau berikan kepadaku. Kemudian aku meminta lagi, beliau memberi lagi. Kemudian aku minta lagi, beliau pun memberi. Tiga kali, setiap diminta diberi, setiap diminta. Tsumma qala. Lalu Nabi mengatakan, inna hadzal mal khadiratun hulwatun, sesungguhnya harta ini adalah hijau dan manis, hijau lagi manis. Faman akhadhahu bi tibi nafsin burika lahu fi, siapa yang mengambil harta ini dengan jiwa yang tenang, jiwa yang bersih, jiwa yang baik. Maksudnya di sini bukan jiwa yang tamak. Ya, dengan senang dia terima. Burikalahu fihi. Maka diberkati baginya di dalamnya. Siapa yang mengambil ketika dia kasih, dia ambil merasa cukup dengan apa yang dia berikan. Ya, itu namanya adalah bitib nafs. Maka Allah berkati di dalam yang dia ambil itu. Wa man akhadahu bi isyrafi nafsin, siapa yang mengambil harta ini dengan rasa tamak, rakus, ambil aku, ambil itu, ambil aku, ambil. Ya. Lam yubarak lahu fi. Maka tidak diberkati baginya di dalamnya. Wa kana, maka orang yang tadi yang mengambil dengan rasa rakus tadi, maka dia kalladhi, seperti orang ya'kulu wa la yashba', yang makan yang tidak pernah kenyang, makan terus makan, makan. Ya. Wal yadul 'ulya khairun min yadi sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Baik. Dari hadis di atas kita melihat bahwa Nabi Walaupun beliau memotivasi orang jangan meminta, memotivasi orang untuk memberi. Ya, nanti dalam pelajaran hadis berikutnya adalah bagaimana celaan orang-orang yang meminta. Tapi Nabi tetap ketika diminta diberi. Ya, Hakim bin Hizam tadi diminta beri. Dia minta lagi, diberi lagi. Dia minta lagi, diberi lagi. Ya. Kemudian baru Nabi nasihati. Ya. Inna hadzal mal khadiratun hulwah. Ini adalah harta hijau lagi manis. Syabbahahu fir raghbati fihi wal mail ilaihi wa hirsun nafsi alaihi bil fakihah al khadra al hulwa al mustaladda. Nabi berikan perumpamaan harta ini di dalam keinginan terhadap harta, kecenderungan kepada harta, dan rakusnya jiwa terhadap harta itu seperti buah yang hijau lagi manis yang lezat. Li'annal akhdar marghubun fihi min firadihi. Karena secara individu yang hijau itu disukai. Wal hulwu kadzalika 'ala infiradi, yang manis juga, ya manis saja itu juga disukai. Fa istima'uhuma ashad, ketika keduanya berkumpul, hijau dengan manis, oh semakin disukai lagi. Wa fi isyaratun ila adami baqa'ihi, ini menunjukkan isyarat bahwa yang seperti itu tidak akan abadi, tidak akan ya lama tersisa. Li'anna al-khadrawat la tabqa wala turadu lil baqa, wallahu alam. Karena yang hijau-hijau, ya, karena yang hijau-hijau tidaklah lama tidak bisa dibiarkan lama. Dan tidak ada yang menginginkan untuk disisakan. Ya, sayur mayur lah ya. Nak. Coba disisakan 3 hari 4 hari. Sudah dia akan menjadi layu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan harta itu seperti itu, cepat habis. Ya, dan sangat diinginkan. Lalu apa kata Nabi? Faman akhadahu bi tibi nafsin burika lahu fihi. Dan seterusnya, qala al ulama israful nafsi tatallu'uha ilaihi wa ta'arraduha lahu wa tam'uha fihi. Ya, israful nafs dengan penuh harap tadi atau tamak, yaitu tatallu'uha ilaihi, pengennya kepada harta itu. Wa ta'arruduha lahu, yang berupaya untuk dapatkan terus, ya. Wa tama'uha fihi, dan tamaknya terhadap harta itu. Jadi berupaya, kalau misalkan mau minta kepada orang, berupaya kemana pokoknya dapat deh, ya. Wa amma thayyibun nafs, adapun jiwa yang bersih atau jiwa yang baik. Fa ذكر القاضي فيه احتمالين. Qadhiyat, dia sebutkan ada dua kemungkinan makna dari thayyibun nafs. Azharuhuma, yang paling nampak di antara dua makna itu, annahu a'idun 'alal akhir. Maknanya ya, yang siapa yang mengambilnya dengan hati yang baik atau jiwa yang baik, maka diberkati baginya di dalam harta itu. Maksudnya kembali kepada orang yang mengambil. Kepada orang yang mengambil. Yani maknanya, man akhadahu bighairi su'alin wala israfin wa tatallu'in burika lahu fihi. Siapa yang mengambil harta itu tanpa meminta-minta, tanpa ada berharap, tanpa ada unsur pengen Ya. Jadi tatallu itu berupaya dapat gitu. Ya, mungkin dalam bahasa, mungkin dalam apa, mungkin dalam keluhan dan yang lainnya, dia tidak minta tapi curhat. Ya, ujung-ujungnya piti. Enak. Siapa yang mengambil tanpa dia meminta, tanpa dia harapan yang tadi itu, maka lalu dia diberi taunya. Ya, unjuk-unjuk dan diberi. Maka diberkati baginya dalam harta yang dia dapatkan tadi. Wasani, pendapat yang kedua maknanya annahu aidun ila dafi'. Makna jiwa yang bersih tadi kembali kepada yang memberi. Ya. Ma'nahu man akhadahu mimman yadfa'u munsharihan bidaf'ihi ilaihi tiban nafsi la bisu'alin ittarahu ilaihi au nahwaha mimma la tatibu ma'ahu nafsu dafi'. Siapa yang mengambil harta itu dari orang yang memberikan dengan hati yang lapang, dia berikan kepadanya dengan hati yang bersih, dengan senang, tidak dengan meminta-minta sehingga memaksanya untuk memberi. Ya, mimma la tatibu mahu nafsu dafi', yang menyebabkan jiwa orang yang memberi itu tidak senang, terpasu. Ya, nah ini tidak baik. Orang bagi tapi agak stek. Itu tidak diberkati di situ. Tapi ketika diberikan orang tadi, dia memberikannya dengan cara hati yang senang, itu juga ada keberkahan nanti di dalam harta tersebut. Lalu orang yang tadi mengambil dengan rakus, berharap, artinya tidak selalu pengen, selalu belum cukup aja, pengen dapat nih, minta lagi atau minta tempat yang lain, terus seterusnya, ya. Maka ini bagaikan orang yang makan yang tidak pernah kenyang. Qila faqila, ada maknanya, yang ada mengatakan maknanya huwallazi bihi da'un la yashba bisababihi. Dia adalah orang yang punya penyakit yang tidak bisa kenyang disebabkan penyakitnya. Contohnya apa? Orang cacingan, kan, ya. Makanlah banyak tapi tidak kenyang-kenyang. Aku ada cacing gadang gue diberinya. Nah, kayak gitu juga orang yang minta-minta terus. Ini kayaknya cacingnya sudah seperti naga kali cacingnya, ya. Waqila yuhtamal annal murad at-tashbih bil bahimati ra'iyah. Ya, dan boleh jadi itu dimaknai mirip dengan binatang ternak yang digembala, yang selalu makan aja. Ya. Wa fi hadzal hadis, di dalam hadis ini, wa ma qablahu wa ma ba'dahu, dan hadis sebelumnya serta hadis yang akan datang atau setelahnya, terdapat di dalamnya al-hassu ala ta'affuf, dorongan untuk membersihkan diri dari meminta-minta. Ya, ta'affuf itu adalah iffah, kehormatan diri. Ya, wal qana'ah, dorongan untuk qana'ah. Apa itu qana'ah? Merasa cukup apa yang didapatkan. Waridha bima tayassar fi ifafin wa in kana qalila, serta ridha terhadap apa yang bima tayassar, apa yang bisa, apa yang ada. Ridha dengan apa yang ada, fi ifafin, dalam menjaga kemuliaan. Ya, wa in kana qalilan, apa yang ada walaupun sedikit. Ya, apa yang ada banyak, nah itu diharapkan enak. Ini apa yang ada tapi banyak, melimpah. Tapi apa yang ada tapi sedikit, wal ijmal fil kasbi, dan bersikap baik indah di dalam mencari. Ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fajmilu fit talab, faajmilu fit talab. Yaitu perindahlah di dalam mencari rezeki. Ya, jangan cari dengan cara yang haram. Ya, karena pengen kaya dengan cara yang haram, enggak boleh, haram hukumnya. Tapi carilah dengan cara yang baik. Ya. Wa annahu la yaghtar al-insanu bi kathrati ma yahsulu lahu bi israfin wa nahwihi. Bahwasanya manusia itu jangan tertipu. Ya, jangan tertipu dengan jumlah yang banyak. Ya, apa yang dia dapatkan dengan rasa tamak. Rakus, cari. Wah, ini rasanya enggak cukup nih. Harus cari lagi. Ya. Subhanallah. Orang yang selalu dia merasa belum cukup, ya sudah, kayak seperti tadi, minum air laut. Ya, haus terus terporsir. Ya, apalagi kata dia bukan hadis Nabi. Ya, carilah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya, enggak ada itu hadis. Baik, fa innahu la yubarak lahu fi. Sesungguhnya itu tidak diberkati baginya dalam harta dia itu. Wa huwa qaribun min qauli ta'ala, maka dia mendekati dari firman Allah Subhanahu wa taala, yamhullahu riba. Allah hapus riba. Yani keberkahan harta di dalam riba itu Allah hapus. Wa yurbis sadaqat. Allah tumbuhkan sedekah. Ya. Orang yang riba pinjamin tapi bayar ya lebih sekian. Pinjam sini lebih. Karena pengen dapat banyak uang. Orang bersedekah enggak, orang bersedekah dia malahan ambo sudah dia kasih, dia berikan. Rasanya dia tidak sudah merasa cukup dia. Ya, sehingga dia bisa memberi. Orang ini diberkati hartanya. Orang suka memberi diberkati hartanya. Ya. Syekh bin Bas rahimahullahu taala dikatakan dan sering saya sampaikan bahwa beliau tidak mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena setiap bulan habis uangnya. Di mana dia sedekahkan? Setiap hari orang yang makan siang itu banyak tamunya. Walaupun orang yang enggak dikenal datang pasti dapatkan makan siang. Ya. Nah, beliau selalu membantu, memberi. Subhanallah. Kita yang suka memberi, hidup kita lapang rasanya. Ya. Dunia ini lapang, enggak ada problem. Tapi kalau seandainya pikiran kita adalah dunia, maka problemnya sangat banyak. Baik, kita ambil hadis yang terakhir, yaitu 2385. Hadatsana Nasr bin Ali Al-Jahdami wa Zuhair bin Harb wa Abdullah bin Humaid qalu hadatsana Amr bin Yunus قال حدثنا عكرمة ابن عمار قال حدثنا الشداد قال سمعت أبا أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول واليد العليا khairun min al-yadi sufla. Dengan sanadnya kepada Abu Umamah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau memberikan kelebihan dari hartamu melebihi dari apa yang kita cukupkan, khairul lak, ya, itu lebih baik bagimu. Wa antum sikahu syarrun lak, kelebihan hartamu tadi dari kebutuhan engkau tahan. Gimana cara nahannya? Ditabung, tabung, tabung, tabung, ya. Syarrun lak, buruk bagimu. Wala tulamu ala kafafin, engkau tidak akan dicela sesuai dengan kebutuhanmu. Apa kebutuhan kita, kita berikan itu, kita tidak akan dicela. Wabda biman ta'ul, mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu. Wal yadul ulya khairum min yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Baik. Maknanya, in badzaltal fadila an hajatika wa hajati 'iyadika fa huwa khairul laka li baqa'i thawabihi. Jika engkau memberikan, ya, menginfakkan yang lebih dari kebutuhanmu, yang lebih dari kebutuhan keluargamu, ya, maka itu lebih baik bagimu karena pahalanya yang tersisa. Ya, wa in amsaktahu, jika engkau tahan yang tersisa tadi dari kebutuhan keluarga kita, biaya keluarga sudah terpenuhi, ya, kebutuhan kita sudah terpenuhi, masih aja juga tersisa, ya, lalu kita tahan, oh udah tabung deh, berarti tidak ada bersedekah. Baik, baik, ansaktahu, jika engkau tahan dia, fahuwa syarrun lak, itu adalah buruk bagimu. Kenapa buruk? Li'annahu in amsaka 'anil wajib istahabba al-'iqab 'alayh. Kalau seandainya dia menahan dari hal yang wajib, maka dia berhak mendapatkan hukuman, sanksi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in amsaka minal mandub, apabila dia menahan dirinya dari hal yang sunat, faqad naqasa thawabuhu, maka pahalanya kurang. Ya. Wa fuita maslahatu nafsihi fi akhiratihi, dan kemaslahatan dirinya untuk akhiratnya terlewatkan. Ya, untuk akhiratnya sudah terlewatkan. Wa hadza kulluha syarr. Ini semuanya adalah buruk. Kalau dari yang wajib, contoh sudah memiliki kelebihan di kebutuhannya, dia tabung dan tidak dia keluarkan zakatnya, berarti itu yang wajib, maka dia mendapatkan iqab. Dan tidak dia sunat disedekahkan, sedekah-sedekah sunat, berarti dia kurang pahala dia. Untuk kemaslahatan akhiratnya dia tidak perbanyak, ya. Dan itu semuanya adalah buruk baginya. Wa ma'na la tulamu ala kafafin ay qadra anna qadra al-haja la lauma ala sahibihi, yakni bahwasanya engkau tidak tercela atas kebutuhan. Yakni maksudnya orang yang melakukan sesuai dengan kebutuhannya, ya, tidak akan ada celaan terhadap orang itu. Contoh misalkan kebutuhan dia, orang kebutuhan kan berbeda. Ada kebutuhan keluarga hanya 2 juta satu bulan, bisa. Ada yang memang kebutuhannya anaknya banyak, kebutuhannya besar, ya, 10 juta dia keluarkan uangnya semuanya, enggak juga tercela, karena itu sesuai dengan kebutuhan. Ya. Wa hadza ilam idza lam yatawajjah fil kafafi haqqin syar'i. Apabila, ya, tidak berhubungan dengan masalah kebutuhan tadi, hak yang syar'i. Kaman kana lahu nisabuz zakawi, seperti orang memiliki nisab zakat. Wajabatiz zakatu bisyurutiha, maka wajiblah dikeluarkan zakat sesuai dengan syaratnya. Wa huwa muhtajun ila dzalikan nisab likafafihi, sesungguhnya dia membutuhkan kepada nisab tersebut karena itu kebutuhan dia. Maka wajib ali ikhrajuz zakah, wajiblah dia mengeluarkan zakatnya. Wa yahsulu kifayati an hajati mubaha, maka hal itu mencukupkan dari kebutuhannya yang boleh, yakni hal-hal yang mubah. Wa ma'na ibda biman ta'ul anna al-iyad wal qarabatu ahaqqu min al-ajanib wa qad sabaq. Mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu, maknanya adalah keluarga, karib kerabat adalah orang yang lebih berhak daripada orang jauh. Maka oleh karena itu anak istri, kebutuhan keluarga, kebutuhan istri dan anak itu lebih berhak ketimbang dari rekan-rekan sekerja. Ya, rekan-rekan sekerja. Kalau sudah terpenuhi keluarga kita, kita mau traktir rekan boleh. Tapi jangan kita mentraktir rekan ya, sementara anak istri berpuasa. Ya, bepilih kita menghitung sehari setiap hari magia. Maka ini adalah tidak baik. Baik, ini yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kita lihat tanya jawab di sini ada beberapa pertanyaan. Manakah yang lebih kuat Ustaz, janji ataukah niat? Janji. Janji lebih kuat. Niat itu keinginan. Ya. Siapa yang punya keinginan atau punya niat tapi belum tercapai, niat untuk melakukan kebaikan tapi belum tercapai, belum melaksanakan, dapat dia pahala satu. Tapi kalau janji, tidaklah dia tepati. Ya. Wallahu a'lam. Anak ingin bertanya, apa saja pokok-pokok tauhid dan akidah yang wajib dipelajari dan diketahui oleh seorang muslim? Ya, rukun iman. Rukun iman ini sudah cukup, semuanya sudah. Tinggal pendalamannya bagaimana. Ya, mempelajari rukun iman ini ada yang berhubungan dengan apa namanya, dengan akidah, mulai dari juga syahadat, dua kalimat syahadat. Nah, kemudian rukun iman adalah kita pelajari, dan itu berulang-ulang kita pelajari dari semua yang apa namanya, dari buku-buku, mulai dari buku yang kecil dulu, kemudian diperdalam dan diperdalam. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan pahala sedekah yang mengatasnamakan orang tua kita? Apakah pahalanya akan sampai kepada beliau atau bagaimana penjelasannya? Orang tua kita, apakah dia masih hidup atau dia meninggal dunia? Kalau seandainya dia meninggal dunia, dapat pahalanya sebagaimana sahabat Ubadah bin Shamit, ibunya meninggal dunia dan dia tidak ada di hadapannya. Maka kalau saya bersedekah, apakah bermanfaat? Kata Nabi, iya. Ya. Kemudian sedekah anak atau ibadah anak, orang tuanya mendapatkan. Karena anak itu adalah hasil dari pekerjaan orang tua. Tapi kalau seandainya dia masih hidup, maka perlu ada izin atau pemberitahuan dari kepada orang tua kita, sehingga dia mewakilkan kepada kita. Ya, wallahu ta'ala alam. Untuk menghindari fitnah, bolehkah anda memimpin zikir dan doa berjamaah ketika solat berjamaah sebagaimana biasa dilakukan di masjid tempat anda tinggal? Karena tidak adanya imam yang bisa memimpin solat saat solat akan dimulai. Baik. Sekarang ini berzikir dan berdoa berjamaah setelah solat itu tidak ada. Tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tidak juga dilakukan oleh para sahabat. Apakah kita sampai memiliki toleransi, yaitu melakukan amalan yang tidak dilakukan oleh Nabi, lalu kita bertoleransi dalam masalah ini? Ya, lebih baik kita sampaikan dengan cara yang baik kepada masyarakat bahwa kalau saya menjadi imam, saya tidak memimpin. Berzikir masing-masing diberikan kebebasan kepada bapak ibu untuk berzikir karena saya lihat Bapak Ibu sudah hafal zikirnya, sudah silakan. Kecuali kalau seandainya Bapak Ibu tidak hafal zikirnya, maka saya ajarkan. Ya, maka dari sisi ini ulama Imam Syafi'i membolehkan ya untuk dalam tahap belajar. Tapi belajar itu ada masanya. Ya, masa sepanjang umur ya masih tetap juga di dalam rangka menghafalkan ya. Maka kalau dalam tahap belajar maka dibolehkan. Maka lebih baik kita jelaskan dengan cara yang baik sehingga tidak ada kesan yang kita sembunyikan. Wallahu ta'ala alam, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Shallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.